Cup, bibir Radik Kecup. Silakan buat Miss Lina Marlina dan juga sembari menunggu request yang bakalan coba dilayangkan dari keluarga besar dan juga kesepuhan jajaran perangkat desanya juga yang di depan semuanya. Satu persembahan kembali untuk anda semuanya yang pasti masih bareng Primana dan Enderewan, kami hadir dari desa Cinagara.